tahun menjalani bersamamu, ku nyatakan bahwa engkaulah jiwaku. Akulah penjagamu, akulah pelindungmu, akulah pendampingmu di setiap langkah-langkahmu. Pernah ku menyakiti hatimu, pernah kau melupakan janji ini, semua karena kita ini manusia. Akulah penjagamu, akulah pelindungmu, akulah pendampingmu di setiap langkah.